إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Telah kita jelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kecintaan, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Dan ini merupakan kesyirikan yang besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya apabila dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari neraka. Sehingga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dinyatakan sebagai mukhlis, orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di samping itu dia mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan dia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinyatakan musyrik. Apalagi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih parah lagi keadaannya. Atau ada juga orang yang sama sekali dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun lebih parah keadaannya. Dikarenakan tidak ada asal ibadah pada dirinya. Dikarenakan di antara asal ibadah itu adalah kecintaan. Ketika seorang tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan meninggalkan semua macam ibadah-ibadah. Qala Syaikhul Islam ma ma'nahu, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yang maknanya فَمَنْ رَغِبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ تَفْرِيجِ قُرْبَةٍ lazima ayyakuna muhibban lahu. Barang siapa yang berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menunaikan kebutuhannya dan menghilangkan kesulitannya, maka mesti dia itu cinta kepada orang tersebut. Sehingga orang yang berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam menunaikan kebutuhan dan menghilangkan kesulitan, dia itu cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa mahabbatuhu yal aslu fi dhalika. Kecintaannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ini merupakan dasar dia melakukan perkara yang disebutkan tadi. Ya. Intah selesai penukilan dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang berharap kepada suatu berhala misalkan, atau berharap kepada penghuni kubur dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, menghilangkan kesulitannya, maka pada orang ini ada kecintaan kepada berhala tersebut. Ada kecintaan kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia tersebut. Kenapa? Dikarenakan dengan kecintaan yang ada pada dirinya lah dasar dia melakukan perbuatan tersebut. Seseorang beribadah kepada berhala, di antara dasar yang menyebabkan dia beribadah kepada berhala tersebut adalah kecintaannya kepada berhala tadi. Sehingga orang-orang musyrikin, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diibadahi, didasari karena adanya kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah disebutkan tadi bahwasanya cinta ini merupakan pokok dasar seseorang melaksanakan ibadah. Seseorang melaksanakan sholat dikarenakan ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang melaksanakan puasa, haji, dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya, ada dasar kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Nah, begitupun orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia lakukan tersebut dikarenakan adanya kecintaan pada dirinya terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang mana kecintaan ini merupakan dasar dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahaya ketika seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih berbahaya lagi tatkala dia mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakalimatul ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Maka kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah menafikan setiap kesyirikan dalam berbagai macam bentuk dari macam-macam ibadah. Ini kalimat al-ikhlas menafikan segala macam bentuk kesyirikan dalam bermacam-macam ibadah. Wa tusbitul ibadah bijami afrodiha lillahi ta'ala, dan menetapkan ibadah dengan semua macamnya, semua bentuknya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini kalimatul ikhlas, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ini menafikan semua bentuk kesyirikan, menafikan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Illallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menetapkan ibadah dengan segala macam bentuknya. Apakah ibadah yang kaitannya dengan hati, ibadatun qalbiyah, atau ibadah yang berkaitan dengan qauliyah, lisan, ucapan, atau ibadah yang berkaitan dengan amaliyah, anggota badan. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad taqaddama bayanu anna al-ilah wal ma'luh. Dan telah berlalu penjelasan bahwasannya ilah itu maknanya adalah ma'luh. La ilaha al-ilah maknanya ma'luh, yang diibadahi. Alladhi ta'luhu al-qulub bil mahabbati wa ghairiha min anwa'il ibadah. Ini makna al-ilah, ma'luh, yang dipertuhankan oleh hati-hati dengan kecintaan dan selainnya dari berbagai macam ibadah. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah nafat dzalika kullahu min ghairillah, menafikan itu semuanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbatathu lillahi wahdah. Dan kalimat la ilaha illallah menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja. Fahada huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Maka inilah yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas, kalimat tauhid secara pas. Menafikan setiap peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah saja. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi wa qabulihi. Maka mesti mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut, meyakininya, menerimanya, wal 'amali bihi batinan wa zahira, dan mengamalkannya secara lahir dan batin. Wallahu a'lam. Nah, telah kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah dan juga syarat-syarat la ilaha illallah. Ini mesti ada pada seseorang ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Telah kita jelaskan bahwasannya la ilaha illallah ini miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah merupakan kunci surga. Yang namanya kunci mesti ada giginya, sehingga kunci tersebut bisa bermanfaat untuk membuka suatu pintu. Dan gigi-giginya itu adalah syarat-syaratnya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, bagaikan kunci yang tidak ada gigi-giginya, tidak bisa membuka suatu pintu. Nah, sehingga mesti dibarengi dengan syarat-syaratnya. Kalau tidak dibarengi dengan syarat-syaratnya, maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah tersebut. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin. Fatauhidul mahbub alla yata'addada mahbubuhu. Mentauhidkan al-mahbub yang dicintai, alla yata'addada mahbubuhu, tidak berbilang yang dicintainya. Aima Allah Ta'ala bi'ibadatihi, maknanya tidak berbilang bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Dalam artian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tauhidul mahbub. Benar-benar mentauhidkan orang yang dicintainya atau zat yang dicintainya. Tidak berbilang. Tidak seperti orang-orang musyrikin yang kita sebutkan dalam ayat sebelumnya. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, kemudian mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul hub, dan tauhid kecintaan, alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hub, tidak tersisa dalam hatinya suatu kecintaan, hatta yubdiluha lahu, sampai dia memberikan kecintaan tersebut kepadanya. Fahadal hub wa in summiya isqan, maka kecintaan yang semacam ini walaupun dinamakan sebagai isq, mabuk cinta. Nah, ini isq. Jadi kecintaan yang sangat. Nah, kecintaan yang berlebihan. Disebut dengan isq. Bahwa ghayatu salahil abdi. Tapi ketika isq ini, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kerinduan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghayatu salahil abdi, ini merupakan puncak kebaikan seorang hamba. Wa na'imuhu, dan kenikmatannya, wa qurratu ainihi, dan ketentramannya. Tapi kalau al-isq, nah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara penyakit yang berbahaya. Penyakit al-isq. Di antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Nah, kita sebutkan tadi, yang maknanya itu seorang yang berlebih-lebihan dalam mencintai makhluk. Nah, sampai dia dimabuk cinta. Ini penyakit al-isq. Disebutkan dalam Qamus Al-Muhit bahwasanya penyakit al-isq ini maknanya kekaguman seorang pecinta kepada orang yang dicintainya. Nah, atau terlalu berlebihan dalam mencintai. Di mana kadang-kadang kekaguman ini pada kehormatan, pada kecantikan orang yang dicintainya, sehingga dia menjadi buta terhadap aib-aibnya, kekurangan-kekurangan yang dicintainya, atau bisa menimbulkan kegelisahan yang timbul pada jiwanya sehingga memenuhi pikirannya. Nah, dan gambaran-gambaran yang indah tentang yang dicintainya namanya al-ishq, ya, atau ringkasnya kita sebutkan tadi. Nah, al-ishq ini maknanya dimabuk cinta. Nah, orang yang mabuk cinta, mabuk asmara, ya, kasmaran dan lain sebagainya. Nah, dan ini merupakan salah satu di antara penyakit. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan ini penyakit yang berbahaya. Ya. Yang kadang-kadang sulit untuk mengobatinya. Nah, kadang-kadang orang yang sudah mabuk cinta, cinta bisa membuatnya dia buta. Sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan biasanya orang yang keadaan seperti ini, dia senantiasa membayangkan dan mengidam-idamkan orang yang dicintainya. Sampai tidak bisa tidur, gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang menimpa pada banyak orang, apalagi zaman sekarang ini. Ketika mencintai lawan jenisnya, nah, penyakit ishq, mabuk cinta, kasmaran dan lain sebagainya. Nah, bahkan banyak yang terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan penyakit ini. Ada yang bunuh diri. Nah, ketika misalkan ditolak oleh orang yang dicintainya, ditinggalkan oleh orang yang dicintainya tadi. Nah, atau dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinahan, atau liwat dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan penyakit yang berbahaya ini, penyakit al-ishq. Kembali kepada pembahasan tadi. Wa tauhidul hub alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hub hatta yubdilaha lahu. Fa hadzal hub wa in sumiya isqan fa huwa ghayatu salahil abdi wa na'imuhu wa qurratu 'ainihi wa laysa li qalbihi salahun wala na'imun illa bi ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Tauhid, kecintaan, telah kita jelaskan tadi, tidak tersisa pada hatinya suatu kecintaan hingga dia memberikannya untuknya. Kecintaan ini walaupun dinamakan sebagai ishq, kecintaan yang sangat tinggi, nah, kecintaan yang berlebih, atau mabuk cinta kita sebutkan tadi, ini merupakan puncak kebaikan seorang hamba, merupakan kenikmatan dan ketenteramannya kalau seandainya cinta ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan yang sangat, kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa liqalbi salahun wala na'im. Tidak ada pada hatinya suatu kebaikan dan kenikmatan. Illa bi ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli siwahuma. Kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan semua selain keduanya. Nah, orang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya melebihi cintanya kepada semua selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ayyakuna mahabbatuhu li ghairillah tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Dan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala mengikuti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada istrinya, kepada anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Salasun man kunna fihi ila akhirih. Tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa yang pertama? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, tapi itu mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ayakraha ayyukdafa finnar kama yakrahu wa ayakraha ayyuda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dan dia benci kembali ke kafiran. Benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ini tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Nah, di antaranya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Atau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa mahabbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatihi. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini masuk ke dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fa hiya min mahabbatihi. Begitu juga mencintai seseorang apabila cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai teman kita, mencintai sahabat kita. Kalau kecintaan kita kepada teman dan sahabat kita atau yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah dia mencintai orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan satu profesi, satu hobi, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyebabkan seorang merasakan lezat dan manisnya keimanan. Ketika mencintai seseorang, kecintaannya tersebut dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya kita mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kecintaan kita kepada para sahabat, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada hubungan nasab misalkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berjumpa, tidak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mendengar bagaimana perjuangan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam, bagaimana kekokohan iman mereka dan istiqomah mereka di atas agama yang mulia ini, kemudian tumbuh rasa cinta kita kepada mereka, maka inilah yang dimaksud dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita melihat ada orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita merasa cinta kepada orang tersebut. Bukan dikarenakan hartanya. Bukan dikarenakan jabatan dan kedudukannya. Bukan satu profesi dengan kita. Atau satu hobi dengan kita. Maka kecintaan kita itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita kepada para ulama. Yang mereka menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atasnya. Ini kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita mencintai sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dikarenakan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun masuk ke dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada orang lain, kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk di antara kecintaan kepada Allah. Wain kanat li ghairillah fahiya munqisatun li mahabbatillah mud'ifatun laha. Dan apabila kecintaan tersebut bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala atau untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu mengurangi kecintaannya kepada Allah, melemahkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mencintai seseorang dan cinta kepada orang tersebut bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunianya, karena jabatan, kedudukannya dan lain sebagainya, ini mengurangi kecintaannya kepada Allah dan juga melemahkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah cinta kita kepada orang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita merasakan lezat dan manisnya keimanan. Wa yusaddiku hadil mahabbah. Dan dibuktikan kebenaran cinta ini bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi wa huwa al kufr. Yaitu kebenciannya terhadap perkara-perkara yang paling dibenci oleh yang dicintainya, yaitu kekafiran. Ini ketika seorang menyatakan benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dibuktikan kebenaran cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membenci perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kekafiran. Perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekafiran. Bimanzilati karahatihi liilqaihi finnar au ashad. Seperti bencinya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api. Atau lebih daripada itu. Kalau seorang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia mencintai atau senang terhadap perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini dipertanyakan kecintaannya. Yeah. Seorang menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi dia senang kepada kekafiran. Yeah. Ini dipertanyakan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan membenci setiap perkara yang dibenci oleh yang dicintainya. Sehingga kalau seorang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia membenci setiap perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekafiran, kesyirikan, dan semisalnya. Yeah. Sehingga hendaknya kebencian kita kepada kekafiran, kesyirikan, seperti kebenciannya dilemparkan ke dalam api atau lebih daripada itu. Wala raiba anna hada min a'zamil mahabbah. Tidak ragu bahwasanya ini termasuk di antara kecintaan yang paling besar. Yeah. Yaitu dengan membenci apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Nah, Allah benci kepada kekafiran, maka kalau kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita membenci kekafiran tersebut. Dan secara umum, semua perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, hendaklah kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُقَدِّمُ عَلَى مَحَبَّةِ نَفْسِهِ وَهَيَاتِهِ شَيْئًا. Sesungguhnya seorang tidak mendahulukan kecintaan terhadap dirinya, kecintaan terhadap kehidupannya, dibandingkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَدَّمَ مَحَبَّةَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ bihaitsu la khayra bainal kufri wa baina ilqa'ihi finnar lakhtara ay yulqa finnar wa la yaghfuru kana ahabba ilayhi min nafsihi. Seorang tidak mendahulukan sedikit pun kecintaannya terhadap dirinya dan kehidupannya dibandingkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang mendahulukan kecintaan terhadap iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, di mana kalau diberikan pilihan antara kekafiran atau dilemparkan ke dalam api, ketika seorang diberikan pilihan, kafir atau dilemparkan ke dalam api, dia akan memilih dilemparkan ke dalam api dan tidak melakukan kekafiran. Nah, kalau dia memilih demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai dibandingkan dirinya. Nah, ketika seorang diberikan pilihan, kafir atau dilemparkan ke dalam api. Nah, kalau dia memilih dilemparkan ke dalam api daripada dia kafir, ini menunjukkan Allah lebih dia cintai dibandingkan dirinya. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, di antara tiga sifat yang dengannya seorang akan merasakan lezat dan manisnya keimanan, ketika dia membenci kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, kenapa dikarenakan kekafiran sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dibuktikan dengan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih lagi perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekafiran dan kesyirikan. Sehingga sekali lagi, ketika ada seorang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia senang kepada kesyirikan, senang kepada kekafiran. Ini pertanyakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi kurang, bisa jadi lemah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bisa saja tidak ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Nah, ya. Sementara orang yang benar-benar sempurna keimanannya, Allah katakan, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan saking dahsyatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tadi hanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, tapi kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kokoh sempurna keimanannya. Jadi dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Sekalipun tadi kita sebutkan dia mencintai orang lain. Ya, tapi kecintaannya kepada orang lain tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sempurna keimanannya, ya, yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia membenci terhadap setiap perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kekafiran dan kesyirikan. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perkara-perkara tersebut. Yeah. Bahkan kalau diumpamakan, mana yang lebih dia benci? Kekafiran ataukah dilemparkan ke dalam api? Ya, maka kekafiran lebih dia benci dibandingkan dilemparkan ke dalam api. Ya, sehingga kalau diberikan pilihan, kafir atau dilemparkan ke dalam api, maka dia akan lebih memilih dilemparkan ke dalam api daripada kekafiran. Kenapa? Dikarenakan kekafiran lebih dia benci dibandingkan dilemparkan ke dalam api. Ini menunjukkan kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yeah. Ini masih menjelaskan ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.